Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, salah satu tabiat manusia ini, karakter manusia ini yang mudah melekat dan hampir semua kita dekat, bukan hampir semua kita terjebak dengannya, yaitu manusia mudah melakukan kesalahan dan dosa. Apakah kesalahan dan dosa itu disengaja, apalagi tidak disengaja? Ketidaksengajaan itu juga merupakan karakter yang mendasar, karena dinamakan manusia itu sumial insan linisyani, dinamakan manusia itu insan karena suka nisyan, suka lupa. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak dalam Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk kemudian mengantisipasi kesalahan dan dosa yang kita perbuat ini, untuk beristighfar dan bertaubat. Istighfar, talabul maghfirah minallah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan dan hati sekaligus, mengakui akan kealpaan kita, mengakui akan kesalahan kita, mengakui akan dosa-dosa yang kita perbuat, kemudian kita minta kepada Allah akan ampunannya. Itu namanya istighfar. Dalam pemahaman syariah kita ada dua penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya istighfar, ada pula yang namanya taubat. Kalau istighfar ini biasanya ini sangat dianjurkan oleh Allah kepada kebiasaan kita sehari-hari, akan kesalahan dosa-dosa yang tidak sampai pada dosa yang paling tinggi atau dosa besar. Maksiat, apakah itu maksiat mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah? Apakah itu maksiat mulut, mulut kita berbicara pada pembicaraan yang tidak diridhai oleh Allah? Apakah itu maksiat telinga, mendengarkan celutukan omongan yang mengotori hati kita? Apakah itu maksiat tangan, tangan kita suka menyentuh pada sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Allah? Ya, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang tidak sampai pada derajat dosa besar, insyaallah dengan istighfar ini, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dengan lisan dan hati yang paling dalam, semua dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah. Ini Allah anjurkan kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaffara. Ya, Maha memberi ampun kepada kita semua. Saya teringat dengan kata-kata guru saya, justru tabiat manusia ini, karakter manusia ini memang diciptakan oleh Allah pasti, dan sebuah keniscayaan kita akan terjebak dengan salah ini. Yang penting ketika kita berbuat salah, kita mengakui kesalahan kita, Allah tersenyum kepada kita. Kenapa? Karena fungsi sifat Allah ghafur, sesuai dengan namanya ghafur, ghafara, ghafar, asal kata juga ghafara, dan di situ ada kata-kata istighfar, nyambung, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih, ya, laulam taznibu, andai kata kalian tidak berbuat dosa dalam hidup ini, andai kata manusia tidak berbuat dosa dalam hidup ini, lagian siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa dalam hidup ini? La dhahaba bikumullah, Allah akan mengambil kalian semua. Wala ja'a biqaumin, dan nanti Allah akan mendatangkan dengan satu kaum baru. Yudhnibun, kata Nabi, yang kaum itu nanti yang akan didatangkan yang baru ini akan berbuat dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastaghfirunallah, faghafarallahu lahum. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni semua dosa-dosa orang itu. Nah, ikhwatul iman, sekali lagi, walaupun kita dengan hadis ini bukan kemudian kita mengentengkan masalah, mengentengkan dosa kita. Kita berusaha untuk kemudian terhindar dari dosa-dosa ini. Andai kata terjebak karena rongrongan syahwat yang begitu kuat yang ada dalam hati kita, atau kealpaan dan lupanya kita kemudian kita menikmati dosa itu, jangan khawatir. Ya, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka semua, pada dirinya sendiri, berbuat dosa, berbuat kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa akan rahmatnya Allah, akan ampunannya Allah, ya, akan maghfirahnya Allah, akan rahmatnya, kecintaannya Allah kepada kita semua. Fa innahu, lanjutkan berikutnya Pak, fa innahu yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa yang kalian perbuat selama kita mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ikhwatul iman, kalau sudah terjebak dengan dosa yang serius, apa dosa serius ini? Dosa besar. Syirik kepada Allah, menikmati dunia perdukunan, dunia klinik, bermain-main dengan jin dan setan, makan uang riba, mencuri, ngambil harta orang, kekayaan orang melampaui nisab yang sudah ditentukan oleh agama ini, zina, minum minuman keras, narkoba, durhaka pada orang tua, apalagi ini, sihir dan lain sebagainya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan keji sampai rusak kredibilitas orang itu, ini tidak bisa dengan istighfar, tidak cukup dengan astaghfirullahaladzim. Maka masuklah pada bab yang kedua, namanya at-taubah, ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita diminta oleh Allah untuk taubat, kembali, rujuk ilallah, kembali secara totalitas setelah kita jauh dari aturan Allah, dari syariat Allah, untuk mendekat ilal qurbi minhu, dekat kepadanya, akui semua kesalahan kita. Dan taubat ini ada syaratnya, yang pertama yaitu an-nadam, menyesal, kenapa saya zina, kenapa saya mengambil haknya orang, kenapa saya menuduh, memfitnah orang, kenapa saya menikmati makan uang riba. Ada penyesalan yang kuat dan merasa dosa besar menimpa pada dirinya, kemudian melepaskan dosa ini, ya, melepaskan dosa ini, menghindari dosa ini. Setelah itu punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dengan dosa yang sama, baru dosa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang seperti ini akan diakui oleh Allah. Insyaallah dosa kita, hatta syirik sekalipun, kalau sampean syirik kemudian kembali kepada Allah, tidak syirik lagi, Allah membuka lebar-lebar. Ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, kalau sampean tidak taubat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, adapun dosa-dosa yang lain, kalau sampean lupa, tidak taubat dan istighfar, mungkin Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Apalagi kita kemudian istighfar dan taubat, lebih diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dosa ma'asyar muslimin antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kalau kemudian dosa itu kita perbuat antar manusia dengan manusia. Nauzubillah. Termasuk zina. Zina ini ma'asyar muslimin dosa, tidak hanya kita dosa dengan Allah, tapi dosa telah merusak seorang wanita ciptaan Allah, makhluk yang lemah ini. Walaupun makhluk yang lemah ini karena tuntutan finansial yang ada, tapi kita telah merusak keluarga besar orang ini. Apalagi wanita ini punya suami, kita juga telah berbuat dosa kepada suaminya. Apalagi ibu ini, wanita ini sudah punya anak, kita juga telah merusak anak-anaknya. Apalagi ini keluarga terhormat, kita telah mencoreng kehormatan keluarga besar ini. Ini tobatnya kata Allah tidak cukup pak dengan tiga syarat tadi, tapi kita harus minta halalnya, ya minta pengampunan pula, minta relanya kepada orang yang kita sakiti, yang kita lukai dan kita berbuat dosa kepadanya. Sampai dikatakan dalam kitab-kitab akhlak itu, kalau kemudian kita mencuri, kemudian kita sadar kembalikan curiannya. Kalau kita pernah memukul, kemudian kita sadar salah akan apa yang kita pukul, kita suruh serahkan pula. Di mana kita dipukul itu dipukul pula oleh orang itu. Na'udzubillah. Yang repot kalau menggunjing, mbak. Riba. Sementara orangnya sudah meninggal dunia, umumnya jemaah sekalian. Bagaimana cara kita minta ampunnya? Ya, walaupun nanti ulama-ulama salaf kita mencoba untuk kemudian doakan orang yang pernah kita sakiti dengan lisan kita ini, yang pernah kita gunjingi, pernah kita ribai orang ini. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, Rabbighfirli, Rabbana ghfirli, Rabbighfirli wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Ya Allah ampunilah diriku, dosa diriku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa yang nanti pada hari kiamat orang itu akan menuntut kepadaku. Jadi kita mendoakan orang itu jemaah sekalian supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena doa kita. Insya Allah orang itu nanti pada hari kiamat tidak akan menuntut kepada kita. Ini namanya taubatan nasuha. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, istighfar dan taubat. Ternyata istighfar dan taubat ini manfaatnya bukan hanya penghapusan dosa. Istighfar dan taubat ini ternyata juga Allahu Akbar bisa melancarkan rezeki kita. Rizki kesehatan, rizki kecerdasan, rizki bisa berpikir waras, rizki rumah tangga yang tenang, rizki istri yang saleha, rizki anak yang taat kepada kita dengan istighfar kita. Terlalu banyak contoh-contoh kalau kita banyak istighfar punya dampak kepada kesalehan anak-anak kita. Kalau kita banyak istighfar punya dampak terhadap keberkahan harta kita. Kalau kita terbiasa istighfar kepada Allah punya dampak terhadap keutuhan rumah tangga kita. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Allah kepada kita. Kalau kemudian kita kekeringan minta hujan dengan istighfar diberi hujan oleh Allah. Cuma kita bertanya pak, ini sekarang musim hujan, kita tidak istighfar ya, diberi oleh Allah hujan. Pertanyaannya apakah hujannya ini barokah atau tidak? Apalagi kemudian kita sambil istighfar, saya yakin pak, kalau sambil istighfarnya kuat kepada Allah, ini hujan yang turun tidak menakutkan. Kita setiap sore sudah melihat pak mendung hitam gelap. Hujan turun tapi dengan halilintarnya, dengan kilat yang menyambar sana nyambar sini. Di mana rahmat ini? Di mana keberkahannya ini? Hujan turun tapi dengan puting beliungnya, dengan angin yang dahsyat. Hujan turun dengan banjirnya dan bandangnya. Kenapa? Kita kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu jemaah sekalian, orang kalau banyak istighfar, bagi bapak yang belum dikaruniai anak, Allahu Akbar. Ya, dalam surat Nuh atau surat Hud cukup jelas itu. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Berkata Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang maksiatnya luar biasa, istighfarlah kalian kepada Tuhanmu. Nanti Allah akan menurunkan air hujan yang sangat deras dan menenteramkan kehidupanmu. Tidak hanya itu, wa yumditkum bi amwal, Allah juga akan melancarkan rezekimu, hartamu. Tolong bicara harta ini pak, jangan dianggap harta harus berbentuk fulus, berbentuk rupiah, berbentuk dolar. Tidak, harta ini banyak. Kesehatan juga harta, kecerdasan juga harta, anak yang saleh juga harta bagi kita, ya, dan lain sebagainya. Ini dari Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah juga akan melancarkan keturunan. Ada yang mengatakan pada saya, Ustaz, saya tidak perlu istighfar. Ya, anak saya banyak tanpa istighfar. Pertanyaannya, apakah anak yang banyak itu kemudian jadi taat kepada Allah? Apakah anak-anak kita semua jadi anak yang saleh? Saya yakin, Pak. Salah satu solusi untuk menyelesaikan problem anak kita saat ini yang susah diatur karena benturan-benturan informasi yang ada, media yang luar biasa mempengaruhi pikiran anak-anak kita, perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwatul iman, karena ini kuliah singkat, Ada satu istighfar yang dianjurkan Rasulullah kepada kita, namanya Sayyidul Istighfar. Namanya apa? Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, rajanya istighfar. Kalau sampean baca ini Pak, tiap hari 3 kali dengan penuh keyakinan dalam hati yang paling dalam, kemudian sore kita meninggal dunia dijamin masuk surga. Kalau sampean baca di sore hari atau di malam hari, dinikmati kalimat demi kalimat dan diyakini masuk dalam hati kita yang paling dalam, mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, meninggal Pak, kemudian di pagi harinya dijamin masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha, artinya qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, Rabbku. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abduk, aku adalah hambamu. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, aku juga mengakui semua dosa dan kesalahanku. Faghfirli, Allah ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni semua kesalahan dan dosaku ini kecuali hanya engkau. Pak, Ibu, Allah tersenyum ketika sampean baca seperti ini. Ini istighfar yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qalaha minan nahar mungkinan biha, barang siapa mengucapkannya di siang hari, dia yakin betul dengan apa yang dia ucapkan, famata min yaumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahli jannah. Kemudian dia meninggal Pak pada hari itu. Dia baca di sore hari, kemudian antara dia baca Pak sampai masuk pagi hari, kemudian dia meninggal dunia, dijamin kata Nabi, orang itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, barang siapa membacanya di waktu malam. Kalau baca pagi, malam meninggal, jamin surga. Baca malam, kemudian pagi meninggal, famata min qabli ayusbiha, meninggal di waktu paginya. Di waktu sebelum tidur sampean baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung terhadap apa yang perbuatan buruk yang aku lakukan ini ya Allah, faghfirli, ampunilah aku. Dengan penuh keyakinan, yakin betul, memasrahkan semua kesalahan kita dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal di pagi harinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah, dijamin orang itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, hafalkan ini, namanya apa? Sayyidul Istighfar. Jangan sampai sampean tiap hari tidak baca. Minimal pagi 3 kali, ya, mau tidur 3 kali. Biasakan seperti itu. Insyaallah sampean dalam kondisi fitrah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقران اللهم احفظنا بالقران اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علينا وابو بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.